Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Kita mengharap dari Allah Azza wa Jal ini merupakan pertemuan yang berbarakah, yang kita bisa mengambil manfaat darinya, baik ilmu yang manfaat ataupun amal yang saleh. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tema kita pada kesempatan ini tidak seperti yang mungkin sempat diumumkan, namun kita akan membahas tentang hak-hak anak terhadap orang tuanya, ayah dan ibunya. Demikian pula mungkin akan menyangkut pula tentang pendidikan anak-anak dan yang seputarnya. Intinya adalah bagaimana orang tua bisa memberikan hak-hak pada anaknya, anak pun bisa menjadi orang-orang yang soleh karena didikan orang tuanya. Pada pembahasan ini saya akan mengacu pada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala dalam buku beliau Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bila kita perhatikan, tentu hubungan antara anak dan orang tuanya merupakan hubungan yang sangat kuat, dan ini merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Dalam hadis Nabi SAW juga kita akan dapati betapa banyak hal-hal yang terkait antara hubungan orang tua dengan anak. Allah Subhanahu wa taala telah memesankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullah fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat, pesan pada anak-anaknya, anak-anak kalian. Nah, walaupun ayat ini berikutnya terkait dengan warisan, namun penggalan ayat ini memberikan kepada kita suatu pesan penting dari Allah Azza wa Jal, yusikumullah. Karena yang namanya wasiat bukan sekedar pesan biasa, tapi betul-betul merupakan pesan yang penting karena urusan yang penting. Demikian pula akhirnya kita dapati pada ayat-ayat yang lain para anbiya salawatullahi wassalamu alaihim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, bagaimana wasiat-wasiat mereka kepada anak seperti Yakub kepada putra-putranya, demikian pula yang lain dari orang-orang saleh seperti Luqman Al-Hakim kepada putranya dan juga yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 133, Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian mendatangi Ya'qub? Saat itu ia mengatakan kepada putra-putranya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Mereka menjawab, kami akan mengibadahi sesembahanmu, wa ilaha abaik, dan sesembahan ayah-ayahmu, ayah kakekmu, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, sesembahan yang satu saja. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami baginya berislam, berserah diri. Nah, ini suatu contoh bagaimana hubungan orang tua dengan anak, pesan-pesan orang tua kepada anak-anak. Kemudian dalam surat Luqman ayat yang ke-13 dan ayat-ayat berikutnya, Allah ceritakan, dan ini sangat masyhur, banyak orang menghafalnya. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan seterusnya. Sekian banyak pesan disebutkan. Di antaranya pesan yang terpenting, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu sungguh kezaliman yang sangat besar. Kemudian pesan tentang akhlak dan yang lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Adapun dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengingatkan para orang tua untuk betul-betul menunaikan kewajiban-kewajibannya dan memberikan hak-hak anak-anaknya. Dan ia pun nanti bakal ditanya oleh Allah Azza wa Jal tentang tanggung jawab anak-anak yang Allah berikan pada dia. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu, hafidha am dhayya'a, hatta yas'al ar-rajula an ahli baiti. Sesungguhnya Allah akan menanyai kulla ra'in amma star'ah, tiap orang yang punya tanggung jawab tentang apa yang Allah berikan kepadanya dari beban tanggung jawab itu. Ahafidha am dhayya, apakah dia betul-betul menjaga atau dia menyia-nyiakan? Sampai Allah Azza wa Jalla akan menanyai seseorang an ahli baitih, tentang keluarganya. Bagaimana tanggung jawabnya terhadap keluarga? Dan hadis yang masyhur dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. War rajulu, setelah wal imam, kemudian Nabi sebut war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian adalah seorang penanggung jawab, seorang yang ra'in, bertanggung jawab, dan dia akan ditanya mas'ul an ra'iyati tentang orang-orang yang dalam tanggung jawabnya. Fal imamu, imam yakni penguasa negeri, dia adalah ra'in, dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. War rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan tiap orang dia adalah menjadi penanggung jawab bagi keluarganya. Dia akan ditanya tentang rakyatnya, yakni orang yang di bawah kekuasaannya dan tanggung jawabnya, istrinya, anak-anaknya, bakal ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dengan beberapa dalil yang kita sebutkan tadi, nampak betapa besarnya dan betapa pentingnya tema yang kita bahas ini. Dan termasuk yang mengingatkan hal itu adalah penjelasan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Kata beliau, wa kam mimman asqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah. Dan betapa banyak orang-orang, yakni orang-orang tua, ayah ataupun ibu, yang membuat sengsara anak-anaknya dan belahan hatinya di dunia maupun di akhirat. Bagaimana itu? Menyengsarakan maksudnya, kata beliau, biihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala syahawatihi. Dengan dia tidak perhatian pada anaknya, tidak memberikan pendidikan pada anak-anaknya, bahkan membantu untuk mendukung syahwatnya, hawa nafsunya. Wa yaz'umu annahu yukrimuh, dan dia menyangka, menganggap bahwa itu memuliakan anak. Subhanallah, kalau kita perhatikan ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ini betul-betul terwujud di zaman kita ini, dan tentu juga zaman dulu, tapi kita yang hidup di zaman ini melihat banyak orang tua yang seperti ini. Ini seperti orang yang apa? Memanjakan anak dan menuruti semua keinginan anak. Ya, dia yaz'um annahu yukrimu. Dia menganggap bahwa dirinya sedang memuliakan anak, menyenangkan anak. Tapi dengan apa? Berbagai macam hiburan, segala yang dipenuhi. Minta televisi, kasih. Oh, abi, umi, beri parabola, kasih. Ya, minta apa lagi? Wah, peralatan macam-macam, dengan teknologi yang ada, sudah, semuanya dikasih. Nah, ini dia anggap apa? Menyenangkan anak, memuliakan anak. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi? Ihmaluhu wa tarku ta'dibi. Ini justru menyia-nyiakan anak, tidak mendidik anak. Ya. yang seperti ini tidak mendidik, bahkan seperti yang tadi dikatakan menyia-nyiakan. Karena akhirnya yang mendidik bukan orang tuanya kalau begitu, tapi apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Lebih daripada itu, i'anatuhu ala syahwatihi, justru membantu syahwatnya. Ya, apa yang dia lihat itu umumnya seperti itu. Waqad ahanahu wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu wa fatahu intifa'uhu biwaladih wa fawwata 'alayhi haddahu fid dunya wal akhirah wa idza atabarta al fasada fil auladi ra'aita 'ammatahu min qibali al aba. Dia menyangka bahwa dia sedang memuliakan anak padahal dia sedang menghinakan anak. Dia menyangka bahwa dirinya sedang menyayangi anak, tapi hakikatnya dia sedang menzaliminya. Maka terlewatkanlah pengambilan manfaat dari anaknya, karena tidak menjadi anak yang berbakti akhirnya. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah, dan akhirnya sikap-sikap seperti itu menghilangkan dari anaknya itu bagian kebaikannya di dunianya dan di akhiratnya. Ya, akhirnya tidak menjadi anak yang bernasib baik. Tidak menjadi anak yang baik begitu. Enggak dapat keuntungan dunia maupun akhirat. Dunianya ya umumnya akhirnya apa? Hancur karena sikap yang tidak mendidik dari orang tuanya. Akhiratnya lebih-lebih lagi karena lebih memperturuti hawa nafsunya. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau kamu lihat kerusakan pada anak-anak, kata Ibnu Qayyim, kamu perhatikan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak, ra'aita 'ammatahu min qibali al-aba, kamu akan lihat kebanyakannya terjadi karena orang tua orang tua. Sebab orang tua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekali lagi kalau kita perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ini, walaupun beliau ucapkan di zaman itu berapa ratus tahun yang lalu, tapi dengan kenyataan yang ada sekarang tepat sekali. Memang begitu. Ya, ketika orang tua itu tidak perhatian dengan anak, perhatian dari pandang agama, sehingga anak bermain, anak bergaul, ya, semaunya. Dan orang tua cenderung membiarkannya. Bergaul sama siapa, pulang jam berapa, ya, main apa tidak tahu. Apa yang terjadi setelah itu? Sudah hancur akhlaknya, hancur masa depannya, apalagi masa depan tentang akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kita selaku seorang muslim harus menyadari hal ini, harus betul-betul memahami hal ini, dan ya harus berbuat, bertanggung jawab betul-betul, sehingga anak yang Allah titipkan kepada kita nanti menjadi anak yang saleh, dan kita bisa mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, bagi kita selaku orang tua dapat manfaat jelas, yaitu anak yang berbakti, anak yang saleh. Dan tanggung jawab kita di sisi Allah kita bisa tunaikan dan sampaikan. Tapi kalau tidak, ya dua-duanya juga dia kehilangan. Anaknya jadi anak durhaka, anak yang rusak, ya dia pun tidak bisa mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan yang lain, masih dalam kitab Tuhfatul Maudud, beliau menekankan lagi, wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhum min kibalil aba. Dan kebanyakan anak-anak rusak karena orang tuanya. Wa ihmalihim lahum. Karena orang tuanya tidak perhatian pada mereka. Wa tarki ta'limihim faraidad din wa sunana. Karena juga orang tua tidak mengajari kepada anak-anak itu kewajiban-kewajiban agamanya dan apa yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya dari hukum-hukum agama ini. Yang wajib tidak, apalagi yang sunnah. Dibiarkan anak itu tidak terdidik dengan didikan agama. Dia pasrahkan ke sekolahnya, sudah saya bayar tiap bulan. Pasrahkan sudah, saya mau sibuk kerja. Ya. Nah, di sekolah berapa porsi pendidikan agamanya? Ya. Itu baru pendidikan yang berupa teori hukum ini, hukum itu. Terus pendidikan akhlaknya, contoh keteladanan mana? Ternyata pengaruh teman-teman lebih besar daripada pengaruh gurunya. Gurunya mungkin menasihati, harus begini, harus begitu. Tapi setelah itu di luar bangku sekolah, di luar ruang kelas, bergaul dengan teman-temannya tidak karuan. Ya, laki-laki, perempuan, bergaul semau mereka, seolah-olah tidak ada batasan. Nah, ketika pendidikannya seperti itu, di rumah orang tuanya seolah-olah sudah merasa lepas dari tanggung jawab mendidik karena sudah mempercayakan kepada sekolah, ya apa yang terjadi? Jelas anak itu tidak tumbuh dalam pendidikan Islami secara ilmu dan amal. Fa'adha'uhum sigara, kata Ibnu Qayyim, sehingga dengan sikap-sikap itu mereka menyia-nyiakan anak tersebut di waktu kecilnya. Falam yantafi'u bi'anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara, sehingga akibatnya anak-anak itu tidak bisa mengambil manfaat untuk diri mereka sendiri. Jadi anak yang tidak tahu arah kehidupannya, mau jadi apa, apa tujuannya, apa sih makna kehidupan ini, hakikat kehidupan ini apa. Ya, apalagi kalau sudah jadi pang-pang itu, ya, gak mau terikat dengan aturan, kehidupannya gak jelas, ya, mau jadi apa, mau seperti apa. Nah, falam yantafi'u bi'anfusihim, betul-betul diri mereka sendiri gak bisa mengambil manfaat dari diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tua, ayah dan ibunya, saat ayah dan ibunya mulai menginjak usia senja, saat mereka sangat butuh kepada anak-anak. Gantian dulu mereka dibutuhkan oleh anak-anak saat kecil. Ya, sebaliknya ketika besar, yakni mulai tua, kan orang tua yang butuh pada anak, mestinya begitu. Ya, mestinya. Tapi ini setelah mereka tua dan mengharapkan buah yang selama ini mereka harapkan anak-anak mereka, ternyata tidak berbuah dengan buah yang baik, sehingga mereka tidak mendapati anak-anak mereka sebagai anak yang perhatian pada orang tua, berbakti kepada orang tua, tidak, justru durhaka kepada orang tuanya, menyia-nyiakan orang tuanya. Nah, ini yang terjadi. Kama ataba ba'dhum waladahu 'ala al-'uquq. Selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan, ada sebagian orang mencaci anaknya, marah kepada anaknya. Kenapa? Karena durhaka, tidak taat. Faqala, akhirnya anak itu pun menjawab, ya abati, aqaqtani saghiran fa'aqaqtuka kabira. Wahai ayah, engkau dulu durhaka kepadaku saat aku kecil. Saat aku kecil engkau tidak perhatian padaku, maka sekarang saat engkau sudah tua aku pun enggak perhatian padamu. Itu bahasa lisanul halnya ngomong begitu, walaupun mungkin enggak terucap, tapi lisanul hal kata orang Arab ya, yang itu lebih tajam daripada lisanul maqal kata mereka. Lisanul halnya bilang begitu ya, ibaratnya salah sendiri, ayah dulu enggak perhatian sama saya, jadinya saya sekarang tua enggak perhatian sama ayah. Dulu ayah menyia-nyiakan saya, enggak mendidik dengan didikan agama, sekarang pun saya jadi anak durhaka. Nah, begitu akhirnya. Wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhan kabira. Saat aku masih kecil ya, ayah menyia-nyiakan aku, tidak mendidik, maka adha'tuka syaikhan kabira, sekarang pun aku akan menyia-nyiakan ayah ketika ayah sudah tua. Na'udzubillah min dzalik. Ini kenyataan yang terjadi betul-betul di masyarakat kita dulu maupun sekarang. Kalau Ibnu Qayyim dulu memperhatikan kondisinya seperti itu, kita pun lebih nyata memperhatikan kondisi yang seperti itu. Jadi kita tentu tidak pengin sama sekali itu terjadi pada diri-diri kita dan juga pada selain kita. Kita sangat mengharap bahwa anak-anak kita yang laki-laki yang perempuan menjadi orang-orang yang saleh, salehah, orang yang bertanggung jawab, orang yang perhatian dengan agama, orang yang perhatian dengan orang tua. Nah, untuk menjadikan mereka itu hasil yang seperti itu, ya harus melalui proses yang ketat, proses yang bagus. Ya, kita ingin menumbuhkan sebuah tumbuhan yang kokoh, yang bagus ya, dengan buah yang banyak dan bermanfaat, ya harus kita perhatikan bagaimana pertumbuhannya. Begitu mestinya. Ahibati fillah rahimakumullah. Terkait dengan hak-hak ini yang akan kita bahas kemudian, bahwa kalau begitu orang tua harus berikan hak-hak anak biar jadi anak yang saleh. Maka ya, hak itu sendiri bisa diartikan, disebutkan di sini oleh Syekh, annahu yutlaqu ala ma yuthbitu bihi al-hukm wa ma'lumun anna al-hukm ath-thabit 'ammu min an yakuna wajiban aw manduban hak di sini, yakni terkadang di berikan istilah ini pada sesuatu yang suatu hukum tetap dengannya, dan hukum ini bisa mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Semisal dalam hadis Nabi tentang hakul muslim ala muslim, hak muslim terhadap muslim. Ya. Ini suatu hukum yang tetap pada tiap-tiap muslim terhadap muslim yang lain. Nah, hukum yang tetap ini ada kalanya wajib dan ada kalanya sunnah. Begitu pula hak anak terhadap orang tua yang mesti ditunaikan oleh orang tuanya, terkadang ada yang wajib dan terkadang ada pula yang sunnah. Nah, di sini akan disebutkan satu demi satu, walaupun tanpa menyebut yang ini wajib, yang itu sunnah. Yang jelas, mungkin dari pembahasan akan nampak sebagiannya itu wajib, sebagian yang lain mungkin sunnah. Ala kulli hal, pembahasan itu mencakup dua-duanya. Yang penting sekarang kita mengetahui apa yang harus dilakukan oleh kita selaku orang tua, baik ayah maupun ibu. Yang pertama adalah taqwal aba, ketakwaan orang tua. Baik ini mencakup ayah ataupun ibu. Kita sebelum kita masuk pada hak-hak di sini, takwa yakni bukan masuk dalam deretan hak-hak itu, tapi di sini beliau mengingatkan pentingnya takwa pada orang tua. Ada kaitannya dengan kebaikan anak-anak. Jadi di sini beliau ingatkan bahwa ketakwaan orang tua, baik ayah ataupun ibu, ini akan memberikan buah terjaganya anak-anak. Ya. Dan ini kadang sesuatu yang tidak disadari tentang hal ini, sehingga sebagian orang tua mungkin mengharapkan anaknya baik, sementara tidak perhatian dengan dirinya pribadi dari sisi ketakwaannya. Memang secara umum orang tua, baik ayah maupun ibu, pengen anaknya itu baik, soleh. Kalau saya sudah terlanjur begini sudah, tapi anak saya jangan sampai. Ada yang begitu. Nah, dia punya keinginan baik pada anaknya, bagus. Tapi ketika dia menganggap dirinya sudah terlanjur, ya biar anak saya saja nanti yang baik. Kalau saya sudah, saya cuma mau berusaha apa, ya memenuhi kebutuhan. Nah, ini anggapan yang sangat keliru tentunya, karena di sini akan dijelaskan oleh beliau bahwa ketakwaan orang tua itu betul-betul punya pengaruh besar pada anak-anak. Bahkan bukan hanya pengaruh besar dalam urusan agama, sampai dalam urusan duniawi itu punya pengaruh. Nah, sebagai contoh di sini beliau sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang siapa? Nabi Musa dan Khidir serta perjalanan keduanya lewati beberapa peristiwa. Di antaranya adalah ketika Nabi Khidir membukakan simpanan harta milik anak dua anak. Ya. Ternyata harta itu harta yang terjaga, tersimpan. Sebelumnya mungkin anak itu sama sekali gak terpikir kalau ternyata ada tinggalan orang tuanya. Yastakhrija kanzahuma. Dia keluarkan barang simpanan itu. Nah, terjaganya harta itu apa sebabnya? Allah menyebutkan wa kana abuhuma shaliha. Karena kedua orang tuanya orang yang soleh. Nah, disebutkan oleh para ulama seperti yang akan kita baca nanti, ternyata ini yang menyebabkan terjaganya harta tersebut, sehingga walaupun sudah terpendam tapi tidak hilang. Ya. Bahkan saat dibutuhkan anak-anak dikeluarkan. Dia mengatakan, "Hadhihi al-ayatul 'azimatu fiha dalilun dhahir 'ala anna ar-rajula as-salih yuhfadhu fi dhurriyyatihi." Ayat ini, ayat yang agung, padanya terdapat suatu dalil yang nyata bahwa orang yang saleh anak-anaknya akan dijaga. Wa anna ibadatahu lillah wa taqwahu lillah wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil 'ubudiyyati billah wa barakati 'ibadati lillah anna dhalika yashmaluhum. Jadi ibadah orang tua itu, takwanya yang karena Allah, ya, dan realisasinya terhadap ibadah yang betul-betul karena Allah, keberkahan ibadahnya, ternyata itu mengenai anaknya juga. وَيَمْتَدُّ خَيْرُهُ إِلَى ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ. Kebaikan, keberkahannya itu memanjang sampai menyentuh anak-anaknya. Jadi bukan hanya pada orang yang berbuat kebaikan, si ayah, si ibu saja. Ternyata kebaikannya itu seperti apa? Menular. Atau apa istilahnya? Ya. Memanjang, meluas sampai anaknya juga terliputi kebaikannya. Ka'an yashfa'u lahu aw yushaffa' fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Di antaranya seperti ya, orang tua bisa memberi syafaat kepada anaknya, diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla memberi syafaat untuk anaknya. Dan dengan orang tuanya, anak-anaknya juga bisa semakin tinggi derajatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman, lalu anak-anak mereka mengikuti keimanan itu. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Nanti anak-anak itu akan diikutkan ke orang tua mereka. Yani di surga itu kan bertingkat-tingkat. Ya, 100 tingkatan. Yang masing-masing orang akan menempati tingkatnya sesuai dengan amalnya dan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla tentunya. Nah, bisa jadi secara amal anak sama orang tua berbeda, yang menyebabkan tingkatan mereka di surga juga berbeda. Dan ini sangat nyata. Ya, kalau kita lihat misalnya para nabi dengan anak mereka, kan tingkatannya beda, ini nabi itu bukan. Atau ulama dengan anaknya, kita dapati ayahnya seorang alim yang bertakwa kepada Allah betul-betul, anaknya orang awam biasa mungkin, kan? Sehingga secara amal ya tentunya kalau semuanya ditakdirkan masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, ya tingkatannya beda, satu di atas satu di bawah. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, Allah Azza wa Jalla bisa meninggikan anak ini sehingga ikut ke tingkatan orang tuanya, padahal secara amal tidak. Karena apa? Karena orang tuanya biidznillah kesolehannya dihargai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah katakan wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ketika anak-anak itu mengikuti orang tuanya dalam hal imannya, kita ikutkan pula nanti tingkatannya di surga, dinaikkan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan Allah enggak mengurangi amal mereka sedikit pun. Bukan yang di bawah dinaikkan, yang di atas diturunkan, karena apa? Ya biar sama. Tidak. Yang di atas ya di atas. Ya, yang di bawah dinaikkan. Tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Azza wa Jalla. Ini karena apa? Kesolehan orang tua. Ini manfaat di akhirat. Adapun manfaat di dunia, ya contohnya kisah tadi yang dalam surat Al-Kahfi ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana diceritakan oleh Sa'id bin Jubair muridnya. Dalam menafsirkan ayat ini kata beliau, hufidha fi salahi abihima, dijaga karena kebaikan orang tua keduanya. Ya. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir, Muhammad ibn al-Munkadir mengatakan, inna Allah la yahfadhu bihifdhi ar-rajuli as-salihi waladah wa waladahu wa walada waladi wa duwairatahu allati fiha wa duwairati hawlahu fama yazaluna fi hifdhin min Allahi wa sitrin. Artinya beliau Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal sungguh-sungguh menjaga bihifzi ar-rajuli salih waladahu, dengan sebab penjagaan orang yang salih, yakni terhadap hukum-hukum Allah, wallahu alam. Allah jaga anak-anaknya. Ketika orang itu saleh, orang itu baik, orang itu apa? Menjaga batasan-batasan yang Allah bataskan, tidak melampauinya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga anaknya. Bahkan wa walada waladih, dan anak-anaknya, yakni cucunya. Wa duwairatahu allati fiha, Allah pun akan jaga rumahnya. Bahkan duwairat haulahu, rumah-rumah di sekitarnya. Fama yazalun fi hifdhin minallah wa sitr, sehingga mereka terus akan berada di penjagaan Allah, ya perlindungan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, ya, kita mungkin tidak merasa, ya, orang mungkin juga enggak merasa. Ternyata datangnya perlindungan Allah Azza wa Jal pada orang-orang, baik anak atau tetangga, sejadikan orang tertentu. Kita dijaga mungkin karena tetangga kita, ya, atau mungkin sebaliknya. Ya Allah, Allah yang Maha tahu siapa yang berhak, ya, untuk diberi imbalan seperti itu. Tapi yang jelas, ternyata kebaikan orang-orang itu bukan hanya dipetik oleh dirinya pribadi, tapi juga dipetik oleh orang lain, apalagi anak-anak. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan tentang ayat tadi. Fihi dalil ala anna ar-rajul as-salih yuhfadhu fi dhurriyyati. Pada ayat itu ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang saleh anaknya akan dijaga oleh Allah. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim. Dan berkah ibadahnya akan meliputi anak-anak, sehingga kebaikannya untuk anak-anak itu di dunia maupun di akhirat. Di akhirat seperti bisyafa'atihi fihim, dengan orang tua itu bisa memberikan syafaat kepada anak-anak. Wa daraja wa raf'i darajatihim ila a'la jannatin fil jannah, dan bisa mengangkat derajat mereka ke tingkatan yang tinggi di dalam surga. Litaqarra'inuhu bihim kama ja'a fil qur'ani warada bihi sunnah, supaya ayah-ayah mereka sejuk matanya dengan hasil yang seperti itu, seperti yang diterangkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, ya tentu menjadi motivasi buat kita semua, tergib, tersyik, agar kita, ya, ketika mengharapkan anak-anak kita baik, ya, kita harus berusaha baik juga. Jangan hanya berharap pada anak kita supaya baik, tapi kita sudah merasa gak pantas jadi orang baik. Tidak begitu. Harus kita berusaha menjadi orang baik dengan harapan anak kita pun baik. Harus kita berusaha menyelamatkan diri kita agar anak kita juga selamat. Namun hal yang penting juga kita ketahui, yakni tidak berarti setiap anak akan begitu dengan baiknya orang tua, karena bisa jadi ada penghalang-penghalang yang membuat tidak terwujudnya hal itu, yaitu ketika si anak misalnya, ya, sudah memang apa namanya diberitahu, diarahkan, tapi tidak mau menerima. Dia mungkin karena tadi pergaulan-pergaulan yang tidak benar, pengaruh teman-teman, pengaruh lingkungan, sehingga itu lebih dominan pada dirinya, dan pengaruh orang tuanya kalah dengan sebab itu semua. Bisa terjadi. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya, yakni seperti Allah Azza wa Jal sebutkan tentang kisah Nabi Nuh misalnya, tidak kurang-kurangnya Nabi Nuh melakukan apa yang mesti dilakukan, tapi si anak memang tidak mau. Itulah yang terjadi akhirnya. Ya. Jadi terkadang buah yang bagus tadi terhambat, atau kebaikan yang mestinya menular kepada yang lain tadi terhambat. Karena apa? Ya, karena ada hal-hal yang ya, menghalangi, yaitu pengaruh-pengaruh dari luar. Ikhwan fillah rahimakumullah, mengingat tentang kewajiban ayah atau ibu dan terutama kepala keluarga, kita pun menjadi ingat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini sesungguhnya inti dari segala hak-hak anak terhadap orang tua dan kewajiban orang tua terhadap anak. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang paling inti. Pokoknya ya, dan inti sarinya di sini. At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan seterusnya. Nah, sesungguhnya puncak dari itu semuanya kan keselamatan dari neraka itu. Baik orang tuanya selamat karena apa? Ya, dia sendiri soleh dan dia tunaikan kewajiban. Dan anak-anaknya juga selamat karena apa? Karena terdidik dengan didikan yang baik dan menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Nah, bagaimana prakteknya menjaga anak-anak dari api neraka, menjaga keluarga dari api neraka? Ya, prakteknya itu dengan apa? Ya, dengan mengajari mereka, mendidik mereka, seperti akan disebutkan mungkin nanti juga tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terhadap ayat ini. Beliau mengatakan addibuhum wa'allimuhum. Praktek menjaga keluarga dan anak-anak dari neraka adalah dengan apa? Mendidik dan mengajari. Addibuhum wa'allimuhum, ajari, makanya biar gak masuk neraka diajari. Addibuhum, dididik biar gak masuk neraka. Nah, itu maknanya menjaga dari api neraka. Di sini Syekh juga menukilkan ucapan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Ini juga menekankan tentang pentingnya hal ini sebelum kita masuk ke perincian hak-hak. Insyaallah baik kita dengarkan nasihat daripada atau keterangan daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar Qurratu Uyunil Akhyar, beliau mengatakan amma ihmalul aulad fa dararuhu kabir. Adapun menyia-nyiakan anak, ya, maksudnya ya dari sisi pendidikan, kalau menyia-nyiakan dari sisi kebutuhan duniawi kayaknya jarang walaupun ada, tapi bukan itu pembicaraan kita. Pembicaraan kita adalah ihmalul aulad, menyia-nyiakan anak dari sisi pendidikan agama. Kata beliau, fadararuhu kabir, ini bahayanya besar, mudaratnya besar, khataruhu kabir, bahayanya besar. Ara'aita law kana laka bustanun, menurut kamu, kalau kamu punya suatu kebun, fanamaitahu hatta istatammat asjaruhu wa ayna'at thimaruhu wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu. Kalau seandainya kamu punya suatu kebun, kamu tumbuhkan padanya, kamu tanam padanya tumbuhan-tumbuhan sampai besar, ya, tumbuh-tumbuhan itu sudah mungkin tidak perlu kita rawat sebagaimana ketika kecilnya. Kalau kecil kita bagaimana supaya nggak mati, ya, lama-lama batangnya besar, akarnya kuat, sehingga paling-paling petani tinggal mencabuti rumput-rumput yang di sekitar, ya, kadang mengairi, sudah gampang. Jadi istatammat asjaru, pohon-pohonnya sudah kokoh, sudah mapan. Wa aina'at thimaruhu, lalu semakin besar, tumbuh dan berbuah. Buahnya pun sudah mulai matang. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu. Sebelum itu, ya, bunga-bunganya juga semakin banyak menghiasi tumbuhan tersebut. Sudah seperti ini kondisi tumbuhan itu, thumma ahmaltahu falam tahfadhu, kemudian kamu biarkan, tidak kamu jaga. Walam taskihi walam tunakihi minal afat, kamu tidak airi, kamu tidak cabuti rumput-rumput yang di sekitarnya. Wa tu'idduhu linnumuwi fi kulil awqat, tidak kamu persiapkan bagaimana supaya dia bisa tumbuh setiap waktu terus dalam waktu yang lama. Alaysa hadha min a'zami al-jahli wal humki, bukankah ini kamu nilai perbuatan yang sangat bodoh, perbuatan yang sangat salah? Ya jelas, ya, semua orang akan menilai begitu. Ini petani bagaimana sih, waktu kecil, ya, betul-betul dirawat biar gak mati, akhirnya jadi besar. Sudah besar, ya, dia masih rawat sampai tumbuh buahnya. Sudah berbuah, tinggal pergi, gak diurus. Ya, semua petani yang lain akan berkomentar, ini petani apa ini maksudnya ini, kok begini? Ya. Nah, beliau mengibaratkan orang tua dengan anak juga seperti ini. Fakaifa tuhmil auladaka alladhina hum filzatu kabidik wa thamaratu fuadik wa nusfatu ruhik wal qaimuna maqamaka hayyan wa mayyitan. Bagaimana sekarang kamu ternyata melakukan yang lebih daripada itu? Apa itu? Tuhmil auladak, kamu sia-siakan anakmu. Ya, seperti yang beliau umpamakan, anak ketika kecil luar biasa orang tuanya menjaganya, ya, merawatnya. Sakit sedikit sudah menjadi kegelisahan, langsung dibawa ke dokter. Terus sampai anak itu bisa jalan, mampu mandiri, terus makin menjadi anak yang dewasa. Ya, yang mestinya saat itu mulai menumbuhkan hasil. Tapi seseorang hanya perhatian dari sisi apa? Hanya dari sisi fisiknya, duniawinya. Tapi enggak dididik dari sisi agama. Dibiarkan. Sudah dewasa, besar, ya, dia sudah tahu sendiri. Ya, sudah bisa milih. Sudah bisa mandiri, biarkan. Kata beliau, bagaimana kamu tinggalkan anak-anakmu, sia-siakan mereka, padahal mereka itu belahan jiwamu, belahan hatimu, buah daripada jantungmu. Dia merupakan salinan daripada rohmu. Mereka anak-anak itu yang akan menggantikan kamu, mewakili kamu saat kamu hidup dan ketika kamu mati. Alladzina bisa'adatihim tatimmu sa'adatuk, yang dengan kebahagiaan mereka kamu juga akan bahagia. Dengan keberuntungan mereka, bifalahihim wa najahihim, Dengan keberuntungan mereka, kamu akan dapati kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah ada orang yang yadzakkar. Alhamdulillah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidak ada orang yang ingat kecuali orang-orang yang memiliki albab, memiliki pikiran-pikiran. Ya, yang berpikir betul-betul. Nah, ini mesti menjadi bahan renungan buat kita semua selaku orang tua. Ya, jangan seperti ibaratnya petani itu. Jangan. Karena orang tua yang menyia-nyiakan anaknya dari sisi pendidikan agama, ini jauh-jauh lebih berbahaya daripada yang tadi dicontohkan. Kalau urusannya hanya tanaman, apa artinya? Walaupun itu berarti, tapi tidak seberapa. Kalau anak, luar biasa. Kenyataannya sekarang seperti yang beliau katakan, lebih banyak orang-orang perhatian dengan urusan duniawi, tapi dalam urusan agama hanya sambilan. Makanya kalau tadi kita baca pesan Yakub kepada anak-anaknya, apa pesan Yakub? Ma ta'buduna min ba'di, ketika mau mati. Ya. Dia bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan ibadahi setelah aku meninggal? Ini mau mati mengucapkan ini. Berarti ini hal yang paling penting, ya kan? Mau mati masa hal yang lain. Ini enggak ada waktu lagi nih. Maka pesan yang paling penting, apa yang kalian akan ibadahi setelah aku? Kekhawatiran Yakub pada anaknya dalam hal apa? Agama. Maka anak-anaknya pun mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abai, kami akan ibadah kepada sesembahanmu dan sesembahan nenek moyang. Apa itu? Ilahan wahidah, hanya Allah satu. Maka tenang, ya, dengar seperti itu. Kalau orang sekarang mau mati, sudah pikirannya bingung, mau bagi hartanya gimana, anaknya nanti rebutan harta warisan, ya, ini untuk anak yang ini, anak yang itu tidak, kenapa itu yang nakal, yang ini tidak, macam-macam sudah, berbagai macam hal terjadi seperti itu. Dan pesannya barangkali bukan ma ta'buduna min ba'di, tapi ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan nanti kalau aku mati. Ya, walaupun enggak terucap secara lisan, tapi tadi lisanul hal seperti itu. Nanti anakku bagaimana nasibnya? Kan begitu kalau orang tuh sekarang. Ya. Nasib dari sisi apa? Sisi duniawi. Ya, nasibnya. Ya, betul, boleh dia perhatikan masalah itu, tapi ya, itu tidak begitu penting bila dibandingkan dengan urusan akhirat. Urusan akhirat itu jauh lebih penting. Ya. Karena ya, tentu kita tahu akibatnya, dan juga Allah Azza wa Jalla akan menjaga seseorang dari urusan dunianya ketika dia urusan perhatian dengan urusan agamanya. Pada dasarnya begitu. Nah, sehingga kita mesti banyak mengoreksi amal kita, sikap kita, cita-cita kita, harapan kita. Dan tentu insya Allah semuanya belum terlambat, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua, masih banyak kesempatan inilah untuk memperbaiki. Ya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti dalam pembahasan tentang perincian hak-hak anak terhadap orang tuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.